Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pekanbaru, Kombes Aris dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, dan yang saya hormati para ustadz, para alim ulama yang ada di sini dan semua yang hadir tempat ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Masjid ini bisa tegak berdiri karena Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa hadir di tempat ini, dan negeri kita bisa merdeka sampai hari ini, itu tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tidak sah sholat seorang hamba tanpa dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah ada, untuk makhluk terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk pemimpin termulia, untuk nabi penyayang, untuk ayah tauladan, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berjuang demi diselamatkannya kita dari api neraka. Gigi beliau telah patah, darah pun pernah mengucuri pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menahan lapar berhari-hari demi menyampaikan la ilaha illallah. Apa kita sebagai umatnya lupa kepada beliau? Sedikit bersolawat kepada alaihi salatu wassalam. Maka para jamaah, isilah hari-hari kita dengan solawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga solawat itu bersambung untuk putra putri nabi kita, dan untuk istri-istri beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang Allah telah ridha kepada para sahabat. Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan langit 7 lapis, Allah mengetahui isi hati para sahabat. Maka Allah pun radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kayaknya ana enggak pantas untuk ngisi di masjid yang besar ini jamaah. Antum terlalu husnudzon sama ana. Iya. Jadi ana sendiri merasa beban berat untuk berada di depan antum. Ada Pak Kapolres, ada orang dari wali kota, ya Masya Allah, ada antum semua di sini. Maka hanya kepada Allah ana mengharap agar Allah memudahkan bagi ana untuk menyampaikan sedikit dari ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak cinta kepada Indonesia? Angkat tangan. Ana kasih hadiah. Ada yang tidak cinta kepada negeri kita? Insyaallah semuanya cinta. Cinta kepada negeri adalah suatu fitrah manusia. Kita cinta dengan kampung halaman kita. Kemana kita pergi, tetap ada kerinduan untuk balik ke kampung. Kenapa setiap tahun ada acara mudik? Mereka ingin pulang ke kampung. Karena itu cinta pertama dia. Sampai ada yang mengatakan, naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali, kam manzilin fil ardi ya'syaquhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Pindahkan hatimu kemana saja kau suka, tapi tetap cinta itu akan bertahan untuk cinta pertama kita. Masya Allah. Antum lihat bagaimana cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Berapa banyak tempat yang disinggahi oleh pemuda. Berangkat ke sono. Ya. Dia mungkin merantau ke Jakarta, merantau ke luar negeri. Tapi tetap di hati dia ingin dia pulang ke negeri. Jadi tidak bertentangan dengan syariat tatkala seorang mencintai negerinya. Itu suatu fitrah dia. Tapi perlu diingat, kecintaan kita kepada negeri kita tidak boleh melebihi kecintaan kepada pencipta kita. Bumi ini milik Allah. Tatkala bumi itu menolak kita, menghalangi kita untuk mengabdi kepada pencipta langit dan bumi, cinta kita pun akan luntur. Kita pun akan meninggalkan negeri itu. Bumi yang paling dicintai Allah, negeri yang paling disayangi Allah adalah Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tumbuh besar di Mekah. Abu Bakar juga di Mekah. Bilal bin Rabah di Mekah. Para sahabat banyak hidup di Mekah. Tapi tatkala Mekah menolak la ilaha illallah, ketika pilar-pilar la ilaha illallah tidak bisa dipancangkan di kota Mekah, tatkala bendera la ilaha illallah tidak mau berkibar di kota Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah. Tapi beliau tetap cinta kepada Mekah. Tatkala beliau harus keluar dari Mekah karena diusir oleh penduduk, beliau memandang kepada negeri termulia itu. Beliau mengatakan, wallahi inni la'a'lamu annaki ahabbu biladillah ilallah. Demi Allah, aku tahu engkau adalah negeri Allah yang paling Allah cintai. Wa annaki ahabbu biladillah ilayya. Dan engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Terus kenapa beliau keluar? Kata beliau, laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena kaummu penduduk mengusirku, aku enggak bakal keluar dari negeri Mekah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus tahu bahwa bumi ini milik Allah jalla jalaluhu, bukan Indonesia, bukan Pekanbaru. Tapi di mana ada malam, di mana ada siang, itu adalah bumi Allah jalla jalaluhu. Sehingga kita harus ingat dan kita harus sadar bahwa loyalitas seorang hamba yang pertama harus dia berikan adalah kepada pencipta dia. Kita cinta kepada negeri kita. Kita cinta kepada pemerintahan kita. Kita cinta kepada Bapak Jokowi sebagai presiden kita. Kita cinta kepada Bapak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden kita. Kita cinta kepada pemerintah kita. Tapi tetap kecintaan kita kepada Allah harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada bumi ini. Ikrar seorang muslim dalam setiap sholatnya yang senantiasa dia ucapkan, tapi banyak yang tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Kita senantiasa mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, Sesungguhnya sesembelihanku hidup dan matiku. Untuk siapa? Lillah. Untuk Allah yang menciptakan jantungku. Untuk Allah yang memberikan kedua kaki kepadaku. Untuk Allah yang memberikan kedua mata untukku. Untuk Allah Jalla Jalal menciptakan surga dan neraka. Lillahi Rabbil Alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sejauh mata kita memandang. Lautan. Pegunungan. Langit dengan bintang-bintang yang menghiasi. Itu semuanya milik Allah Jalla Jalal. Dan aku pun adalah hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita berkhidmat kepada negeri kita? Bagaimana kita mencintai Indonesia? Kita senantiasa mendengar NKRI harga mati. Nah, kita tidak ingin negeri kita dipecah belah. Kita tidak ingin ada lagi sebuah pulau atau sebuah kota yang memisahkan diri dari Indonesia seperti yang terjadi dengan Timor-Timor. Kita tidak ingin. Dan kita tahu ada tangan-tangan jahil yang berusaha untuk memecah belah negeri kita. Ingin menjadikan Jawa sebagai sebuah negara sendiri. Sulawesi berdiri sendiri. Papua berdiri sendiri. Aceh berdiri sendiri. Kita ingin negeri kita menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah. Negeri yang tayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Ana lihat hadiah tambah banyak. Antum jangan ngelihat hadiahnya. Belum selesai, nanti kita bagi-bagi hadiahnya. Tapi bagaimana bentuk pengabdian kita kepada negeri kita? Jadi pegawai negeri. Kalau ingin mengabdi kepada negeri, jadilah pegawai negeri. Belum tentu. Karena ada orang yang jadi pegawai negeri, bukan mengabdi kepada negeri. Tapi mencari manfaat dari negeri. Jangan bertanya apa yang diberikan negeriku kepadaku. Tapi tanyakan. Apa yang kau berikan kepada bumi Allah ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu di negeri kita ini ada dua jenis manusia. Yang satu pejabat. Yang satu rakyat. Kita memiliki pemerintah. Yang mereka pun mengabdi kepada negeri. Kita sebagai rakyat. Juga harus mengabdi kepada negeri ini. Ada 1000 cara. Bahkan berjuta jalan. Dalam mengabdi kepada negeri kita. Untuk itu kita berkumpul hari ini. Supaya kita yang sudah lama jadi penduduk Indonesia. Supaya kita yang lama dan lahir Muslim. Tahu hak-hak negerinya. Tahu kewajiban-kewajiban dirinya. Apa yang harus dia berikan kepada negeri ini? Adapun untuk yang bekerja di pemerintahan. Untuk yang menjabat jabatan negara. Apapun jabatanmu. Mulai dari yang jadi presiden. Wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah. Sampai ke RT, RW. Kemudian jajaran militer dari panglima besar sampai ke bawahannya. Kalian adalah pemerintah. Dan seorang muslim ketika duduk di sebuah posisi yang nyaman. Dia harus tahu bahwa dirinya lebih besar daripada jabatan dia. Ingat. Seorang muslim tatkala menjadi wali kota, ketika menjadi gubernur, dia harus tahu bahwa diri dia lebih besar daripada jabatan dia. Jangan takut jabatannya pergi. Ketika dia mengabdi kepada Rabbi, jangan takut. Sebelum dan sesudah dia menjadi pejabat, dia tetap adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Jabatan yang dia dapat sekarang dulu milik orang lain. Kemudian orang itu pergi. Menjadi bangkai. Diinjak-injak oleh anaknya sendiri. Kemudian ditinggal oleh semua penduduk negeri ini. Presiden-presiden kita yang sudah meninggal dunia. Selesai. Jabatanmu habis, tapi kehidupan masih ada di hari akhir nanti. Engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Maka jadikan dirimu lebih besar daripada jabatan yang kau dapatkan. Engkau adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Ketika engkau duduk di tempat itu, suatu hari engkau akan meninggalkan tempat itu. Dan ada satu tempat yang bakal kita datangi bersama-sama. Malaikat maut tidak pernah bertanya apa jabatanmu. Malaikat maut ketika datang, walaupun dirimu seorang jenderal bintang 4, mengenakan jas atau jaket anti peluru, dijaga oleh ribuan tentara dengan senjata yang lengkap, malaikat maut akan datang dan mencabut nyawanya. Kemudian dirimu akan menjadi bangkai. Maka ketika engkau duduk di jabatan itu, ingatlah bahwa engkau adalah hamba Allah. Tidak perlu ada KPK yang mengawasi ketika seorang muslim duduk sebagai menteri. Ketika seorang muslim duduk sebagai bupati, sebagai gubernur. Karena dia tahu ada Rob dia. Innallaha kana alaikum raqiba. Dia tahu Allah melihat dia. Bahkan yang terbetik di hatinya. Kalau dia ada niat-niat gak benar, Allah tahu dengan isi hati. Gak perlu CCTV seorang muslim. Karena dia berbuat untuk pencipta dia. Tidak perlu ada atasan yang senantiasa keliling. Tidak perlu. Karena seorang muslim yang jadi pejabat, dia tahu setiap detik dari waktu dia bakal dipertanyakan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Berikan kemudahan kepada rakyat. Berikan janji-janji yang indah yang ditepati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bihim. Ya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah mendoakan mereka yang menjadi pejabat. Ya Allah, barang siapa dari umatku yang menjadi pejabat, apapun, sesuatu. Syai'an itu sesuatu yang kecil, tapi kau punya jabatan. Jadi, Pak Lurah, nah, kepala desa, kau menjabat. Urusan umat kau pegang. Maka barang siapa yang menjabat sesuatu, walaupun kecil dari umatku, kemudian dia mempersulit umatku, maka persulit hidup dia, ya Allah. Jangan harap orang-orang yang mempersulit hamba-hamba Allah, Allah tinggal diam membiarkan dia hidup nyaman. Lah, Allah itu gak pernah tidur, jamaah. Mungkin KPK gak tahu. Mungkin tidak direkam. Tapi Allah rekam segala sesuatu dari engkau yang lakukan. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari lisan seseorang kecuali ada raqib, ada yang mengawasi, yang mencatat, mengumpulkan semuanya. Maka seorang muslim harus tahu, kalau kau mempersulit hamba Allah, Allah akan mempersulitmu. Allah yang punya jantung. Allah mau bikin jantungmu berhenti, berhenti. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada KPK. Jangan takut kepada polisi, takutlah kepada Allah jalla jalaluhu. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang ngurusi urusan umatku, lalu dia berlemah lembut dengan umatku, memudahkan urusan mereka, ya Allah mudahkan urusan dia. Tatkala Allah mudahkan, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Fi dunya wa fil akhirah. Para jamaah, antum yang sekarang di sini, mungkin kelak antum akan jadi pejabat, akan menduduki satu posisi. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan kehidupan dunia ini untuk menguji antum. Yang jadi pejabat, yang jadi rakyat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Jabatan itu perhiasan dunia. Rumah itu perhiasan dunia. Semua yang kita lihat, yang indah-indah itu perhiasan dunia. Untuk apa Allah ciptakan itu semua? Untuk menguji. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalannya. Kemudian Allah ceritakan, karena banyak manusia yang tergoda dengan jabatan, tergoda dengan dunia, tergoda dengan harta. Allah katakan, kita akan jadikan semua yang ada di muka bumi ini menjadi debu yang berterbangan. Antum lihat mobil-mobil yang sekarang parkir di depan sana. Antum lihat hotel-hotel mewah. Kita punya gedung gubernur yang mewah, yang besar, masya Allah. Akan datang satu hari semuanya rata dengan tanah. Gak akan lagi kau kenal mana rumahku, mana tempat tinggalku, sama sekali. Allah akan jadikan rata dengan tanah. Maka tolong kau sadari, engkau yang jadi pejabat, supaya tahu diri bahwa engkau adalah hamba Allah jalla jalaluhu. Untuk kita yang jadi rakyat. Antum rakyat apa bukan? Antum rakyat apa bukan? Nah, kita semua rakyat. Di atas kita ada pemerintah. Apa tugas kita? Kita ingin negeri ini aman. Kita ingin anak cucu kita hidup di Indonesia. Kelak mereka merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah jalla jalaluhu. Mereka bisa datang ke rumah Allah dengan aman. Mereka bisa sholat malam, sholat terawih tanpa takut apapun. Karena kita lihat negeri kita tambah tahun tambah parah. Dulu pembunuhan itu jarang terjadi. Sekarang penjara sudah overload. Jumlah pelaku kriminal tambah tahun. Kita tanya sama Kapolres kita. Tambah tahun tambah banyak kan Pak Kapolres? Tambah banyak. Menurut sensus tahun 2010, 11, 12. Di Indonesia ini pembunuhan terjadi tiap hari 4 sampai 5 nyawa. Sebagian dipotong-potong. Dan sebagian ada yang dimakan. Di mana kejadian yang dijual ke warung dagingnya? Hah? Di mana? Siap. Subhanallah. Sampai seperti itu. Muslim yang melakukan? Muslim. Kok bisa orang Islam seperti itu? Bagaimana kelak ketika anak-anak kita tumbuh besar? Ketika orang-orang seperti itu dipelihara nanti? Gak pernah diluruskan. Tambah tahun tambah banyak begal. Dulu begal itu masya Allah jarang terjadi begal. Sekarang begal pakai senjata tajam. Makanya pantas kalau pemerintah kita katanya diperbolehkan polisi itu tembak mati pelaku-pelaku kriminal yang bawa tembak atau apa. Karena harus diselesaikan. Kita ini sebagai rakyat. Saya lihat yang hadir di sini insyaallah semua orang-orang soleh. Harapan kita bagaimana dakwah kita bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Bisa sampai ke kampung-kampung. Bisa sampai ke gunung-gunung, ke pantai-pantai. Karena mereka tahu bagaimana. Karena mereka harus tahu bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim ketika berkhidmat kepada negerinya. Kita sebagai rakyat harus taat dan patuh kepada penguasa. Patuhi pemerintah kita. Adanya pemerintahan adalah satu kebutuhan. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau ada 3 orang dalam perjalanan sebagai musafir atau 3 orang di padang pasir, supaya dipilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Karena kalau tidak, mereka akan bertengkar 3 orang ini. Nih, panitia kajian Tabligh Akbar ini, ada ketuanya enggak? Kalau enggak ada ketuanya, semua akan ngatur. Semua akan mengatakan, ini yang baik, ini yang benar, itu menurutmu. Maka adanya pemerintah, adanya penguasa adalah darurat. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya pemimpin. Para ulama menjelaskan, situna sana min imamin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun hidup di bawah kekuasaan pemerintah yang zalim. 60 tahun. Jadi satu generasi. Itu lebih baik daripada semalam tanpa adanya pemimpin. Antum bisa jadi ketika terjadi kudeta. Saya ingat tahun 98. Ketika terjadi demo besar-besaran reformasi. Pada hari itu mati kota Jakarta. Yang namanya orang-orang langsung mereka menjarah toko, ngambil ini, bunuh ini. Apa saja kejahatan mereka lakukan. Kenapa? Tidak ada pemimpin. Semalam aja. Kalau semalam di kota Pekanbaru ini tidak ada pemimpinnya, maka kita akan melihat banjir darah di Pekanbaru. Akan ada penjarahan besar-besaran. Seorang syekh, dia cerita, dia pernah ke suatu negeri ceramah. Ketika dia lagi di hotel, ada pemberontakan. Langsung syekh ini dikeluarkan dari hotel, ditaruh di kampung termiskin di kota itu. Kenapa? Kata mereka, syekh kampung ini enggak ada duit di sini. Gak akan ada orang yang menjarahnya. Karena semua manusia memandang kepada harta. Kepada kekuasaan. Adanya pemerintah mengatur itu. Jamaah. Contoh ringan. Kalau tidak ada lampu merah. Antum bisa sampai sini. Kalau gak ada lampu merah di kota Pekanbaru. Kira-kira sampai sini enggak? Lampu merah aja. Antum akan tahu, subhanallah, ternyata adanya polisi, ada yang ngantor lampu merah, ini nikmat dari Allah. Jalla jalla. Nah. Dan nikmat itu harus kita syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat adanya pemimpin, adanya pemerintah kita? Yang pertama, taati pemerintah kita. Patuhi perintahnya. Pemimpin itu ada 3. 1. Pemimpin muslim yang adil. Yang kedua, pemimpin muslim yang zalim. Yang ketiga, pemimpin kafir yang jelas kekufurannya. Yang pertama dan kedua kita harus taat. Yang ketiga kita taat yang ada maslahatnya. Jadi hadis-hadis Nabi yang sebentar lagi akan saya sampaikan, para jamaah, yang bisa maju sedikit majulah. Kayaknya masih ada yang berdiri di sana itu. Yang bisa maju, majulah jamaah. Maju jangan karena ada temannya. Kalau maju karena ada temannya, antum sakit hati nanti. Dalam hati akan ngomong, suruh siapa dia telat datang. Itu dia. Antum maju karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian, luaskanlah tempat duduk kalian, katanya. Allah akan luaskan hidup kalian nanti. Baik, kita lanjutkan bahwasanya seorang muslim diperintahkan untuk taat kepada pemimpinnya. Baik itu adil atau zalim. Tentunya kita menginginkan semua pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin kita zalim umpamanya, kita tetap harus taat. Allah Jalla Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman yang dipanggil sama Allah Jalla Jalla. Ada sebagian orang berpikir, kalau orang Islam itu ngaji, kalau orang Islam itu sering datang ke masjid, dia nanti jadi teroris. Iya, ada pemikiran seperti itu. Suruh dia datang ngaji. Supaya dia tahu bagaimana seorang muslim sejati. Allah panggil langsung, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatilah Allah. Iya, yang pertama harus kita taatin adalah zat yang memiliki kita. War rasul, taatilah utusan Allah. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah-pemerintah kalian. Pemerintah yang ada, taati. Siapa yang memerintahkan? Allah Jalla Jalla. Ketaatan seorang muslim kepada pemerintahnya bukan karena keterpaksaan. Enggak enak kita taat kalau terpaksa. Terpaksa saya taat. Kalau enggak, kalau saya bisa berontak. Enggak. Hidupmu akan susah. La wong beragama aja enggak ada pemaksaan dalam Islam. La ikraha fiddin. Apalagi dalam urusan seperti ini. Taatilah pemimpin kita karena agama. Muslim. Kenapa kau taat kepada pemerintahmu? Ana muslim. Aku udah ngaji, aku tahu tuh. Allah perintahkan kepada aku untuk taat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim, kepada setiap orang muslim. Yang enggak muslim jangan dengarkan hadis ini. Nah, kita kasih tahu mereka Islam itu cinta damai. Nah, Islam itu taat kepada pemerintahnya, betul. Cuma ada orang yang enggak belajar. Ada orang yang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, puluhan tahun ngejar dunia dan tidak tahu dengan agamanya. Sehingga tatkala ada yang memasuki pemikiran-pemikiran, langsung dia ikut. Dan tidak sedikit orang-orang yang memandang muslim itu teroris. Melihat jenggoten, waduh, teroris, masuk pakan baru ini. Allahu Akbar. Yang ngomong muslim. Muslim yang ngomong. Gimana kalau kau memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti? Ketika kau memandang wajah Abu Bakar Siddiq, ketika kau memandang wajah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Alal mar'il muslim, kepada setiap manusia yang muslim, as-sam'u wath-tha'ah. Hendaklah dia mendengarkan dan taat. Bukan hanya mendengarkan, tapi diperintahkan untuk taat. Fima ahabba wa karih. Dalam semua kondisi. Dalam kondisi dia diperintahkan sesuatu yang dia cintai. Atau dalam kondisi dia diperintahkan sesuatu yang dia benci. Dia gak suka. Tapi karena perintah, dia taat. Illa ada satu pengecualian. an yu'mara bi ma'siyatin, dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah, kalau dia disuruh berbuat maksiat maka engkau jangan dengar dan engkau jangan patuhi, karena Allah lebih kita cintai daripada pemerintah kita. Ini terjadi insyaallah di banyak tempat. Banyak orang-orang yang nyuruh kemaksiatan kepada anak buahnya. Mohon maaf nih, saya punya teman seorang tentara. Dia cerita, Ustaz, kadangkala kita ini disuruh nyuri, suruh ngambil duit sama bos, sama apa. Terus gimana? Jangan taat. Kita akan mendapatkan kursi tenang, jangan takut, kita punya Allah Jalla Jalla. Ketika diperintahkan kepada maksiat, katakan kepada pemimpin kita, wahai pemimpinku, wahai atasanku, engkau atasanku. Engkau pemimpinku, aku diperintahkan taat kepadamu. Yang memerintahkan itu Rabbku. Tapi ketika perintahmu bertentangan dengan perintahkan Rabbku, maka aku minta maaf. Engkau tidak pernah turut campur menciptakan jantungku. Enggak. Engkau tidak pernah turut campur dalam menciptakan kedua bola mataku. Enggak. Maka kita harus tahu deh. Kita harus taat. Nah, dalam semua urusan. Kita suka enggak suka. Antum disuruh pakai seat belt. Banyak orang enggak suka. Enggak enak saat pakai sabuk pengaman. Tapi kalau antum pakai karena perintah Allah. Allah perintahkan kepada aku taat kepada pemimpinku. Pakai. Kadang-kadang kalau ngelihat polisi baru pakai. Polisi. Nah, itu terjadi. Tapi mulai hari ini kita pakai sabuk pengaman karena Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Katakan kepada anaknya pakai. Ya kan gak ada polisi ya. Enggak. Allah melihat kita. Dan akan tertulis sebagai pengabdian kita kepada Allah. Suka gak suka. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Tapi Allah hayyun qayyum. Allah gak pernah tidur. Allah melihat. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Rawahul Bukhari. Kalau ada orang yang ingin tahu Islam, ni Islam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku, yang bermaksiat kepada aku, maka dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amir, kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya. Ustaz, kita gak punya amir, Ustaz. Kita punyanya bupati. Iya, ganti bahasa, bukan bahasa Arab itu. Amir itu artinya pemerintah. Pemimpin yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ketika itu, atau pemimpin yang sudah diangkat oleh rakyatnya. Barang siapa yang taat kepada amir, maka dia taat kepada aku, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka dia bermaksiat kepada aku. Rasulullah SAW meletakkan posisi komandan, meletakkan posisi pemimpin, pemerintah di posisi yang sangat indah. Kita rakyat taat. Sebagian orang berpikir, ya Ustaz, itu kalau pemimpinnya bagus. Kalau pemimpinnya adil. Kalau pemimpinnya tidak korupsi. Kalau sekarang, mana pemimpinnya gak benar semuanya. Zalim. Mereka korupsi. Ada kebenaran gak tuh? Nah. Ana jadi gak enak ngomong. Nih. Kasih jalan gubernur kita, jemaah, itu pemimpin kita. Karena salah satu hak pemimpin kita, hormati. Jangan ngomong suruh sapa telat. Untuk jangan ngomong gitu. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur kita. Dia adalah amir kita, pemimpin kita di Pekanbaru ini. Bapak Insinyur Arsyad Juliandi Rahman. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan berkah di umur beliau, dan memberikan taufik serta hidayahnya selama menjadi pemimpin di Pekanbaru ini. Sampai mana kita tadi? Yang sampai mana? Sabu pengaman udah selesai tadi jamaah. Tunggu bentar, ini bisa dari samping. Iya, kita tadi sampai bahwasanya sebagian orang berpikir perintah-perintah agar kita taat kepada pemimpin, agar kita patuh kepada pemerintah, itu kalau pemerintahnya adil. Kalau pemerintahnya zalim, gimana kita mau taat? Pemerintahnya korupsi, pemimpinnya maling umpamanya. Subhanallah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada pemimpin untuk semua. Selama dia muslim, mau dalam kondisi dia zalim atau dia adil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan satakunu athara wa umurun tunkiruna, akan terjadi nanti athar. Athar ini mungkin bahasa sekarang itu korupsi. Orang-orang yang lebih mengutamakan dirinya daripada rakyat. Lebih mengutamakan keluarganya daripada rakyatnya. Akan terjadi itu kata Rasulullah SAW. Dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ketika kita hidup di masa itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qal, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian laksanakan kewajiban-kewajiban kalian. Berikan hak-hak pemimpin kalian. Lalu hak kita gimana? Kita enggak dikasih hak kita oleh pemimpin kita. Jangan minta kepada pemimpin hak kalian. Jangan menuntut kepada pemimpin kalian. Kepada siapa kita meminta hak kita? Kepada Rabbul Alamin. Kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka tatkala kita mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim, kita sabar. Kita tetap taat dan kita meminta hak kita bukan kepada pemimpin. Enggak perlu demonstrasi, minta ini, minta itu. Kita minta sama Allah. Allah yang bisa menggerakkan hatinya pemimpin kita. Kemudian dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, dalam hadis riwayat Muslim, ketika Hudzaifah itu biasa tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara fitnah, tentang kejahatan-kejahatan yang bakal terjadi. Lalu di antara pertanyaan Hudzaifah, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa hal wara'a dzalikal khair syarr?" Apakah setelah kebaikan yang Allah turunkan kepada kita ini akan ada keburukan nantinya? Akan ada kemungkaran yang terjadi setelah itu? Kata Rasulullah SAW, na'am. Iya. Jadi kalau kita lihat hidup di masa Rasulullah SAW dengan pemimpinan Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah terus. Nanti kata Rasulullah SAW ada keburukan. Apa keburukan itu? Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelahku yang mereka tidak berjalan di atas petunjukku. Petunjuk Nabi Muhammad dia tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahku tidak dia amalkan, bikin sunnah sendiri. Ini kata Rasulullah SAW. Wasayakumu fihim rijalun. Akan ada di antara mereka lelaki-lelaki. Qulubuhum qulubus syayatin. Fi juthmani ins. Hati mereka, hati syaitan. Pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan. Badannya manusia. Kita lihat wajahnya sama sama kita. Makannya sama. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, hati mereka hati syaitan yang tidak ada kebaikan di dalam, yang senantiasa menginginkan keburukan. Tubuhnya manusia. Qultu, kata Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Nih seorang mukmin tidak bertindak, tidak mengambil keputusan kecuali setelah bertanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Nih para sahabat, Hudzaifah tanya sama Rasulullah SAW, kalau aku hidup di masa itu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat ketika pemimpinku syaitan? Pemimpinku manusia, jiwanya syaitan. Tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak menjalankan aturan-aturan Nabi. Kita lihat nih. Apa kata Rasulullah SAW kepada Hudzaifah? Tasma wa tuti'. Kau dengarkan dan kau taati. Patuhi pemimpin. Laksanakan perintahnya. Lil amir wa in daraba dhahra wa akhadha malak fasma wa ati. Walaupun pemimpinmu itu mengambil hartamu. Jadi ini bukan cerita. Kita kan sering dengar cerita. Oh, pemimpinnya berbuat ini, berbuat zalim ini itu, dengar dari fulan, omongan-omongan yang tidak enak tentang pemimpin kita yang membuat kita benci kemudian kepada pemimpin kita. Tapi tetap perintah Rasulullah SAW, bukan hanya kau dengar, kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bahkan engkau mengalami kezaliman pemimpinmu, ngalami sendiri. Bukan cerita orang, ana. Kata Rasulullah SAW, walaupun hartamu diambil oleh pemimpinmu, walaupun engkau dipukul secara zalim oleh pemimpinmu, fasma wa ati. Dengarkan dan taati. Subhanallah. Ustaz, kalau gitu enak Ustaz jadi pemimpin. Nah, enak. Tanggung jawabnya besar. Urusan dia, Allah yang akan menghisab dia. Kita punya kewajiban, mereka punya kewajiban. Dan ini terjadi di dalam rumah tangga. Hati-hati nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu kadangkala datang kajian, mendengarkan tentang bagaimana menjadi suami yang soleh. Suami yang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang ke rumah, dilihat suaminya kok gak kayak Nabi. Disuruh sama suaminya, diambilkan air. Aku taat hanya kepada suami yang soleh. Ribut di rumahnya. Taati suamimu walaupun dia zalim, tetap kita harus taat. Maka seorang rakyat walaupun pemimpinnya zalim, isma' wa ati'. Itu perintah Rasulullah SAW. Mau berontak? Jangan. Para ulama menjelaskan bahwasanya kerusakan yang terjadi dengan pemberontakan itu jauh lebih dahsyat dari manfaat yang didapatkan. Ma'asyiral muslimin, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang bagaimana tugas rakyat, sikap rakyat kepada pemimpin yang zalim. Kata dia mengatakan, wa amma ahlul ilmi wad-din, adapun orang-orang yang berilmu dan ahli agama, wal fadl, orang-orang yang mulia, fala yurakhisuna li ahadin fima nahallahu anhu min ma'siyati wulatil umur wa ghishihim wal khuruji 'alaihim biwajhin minal wujuh. Mereka itu para ulama, orang-orang mulia, tokoh-tokoh agama, mereka tidak memberikan dispensasi untuk seorang pun untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah, untuk tidak taat kepada pemerintahnya, untuk menipu pemerintahnya, biwajhin minal wujuh, dengan cara apapun. Kama qad urifa min adati ahli sunnah wad-din qadiman wa hadithan wa min sirati ghairihim. Itu sudah diketahui dari dulu, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Seorang muslim yang mengaku menjadi ahli sunnah wal jamaah, dia taat kepada pemimpin walaupun zalim. Dilarang pemberontak kepada pemimpin yang zalim. Subhanallah. Kita akan melihat bagaimana para ulama taat kepada pemimpin yang zalim. Bagaimana praktek ulama ahli sunnah wal jamaah tentang hadis-hadis Nabi tadi. Karena akan muncul manusia-manusia, model kita lihat ISIS umpamanya, yang mereka juga pakai hadis-hadis Nabi, pakai ayat-ayat Quran, tapi tidak difahami dengan pemahaman para salafus saleh. Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pernah diminta untuk jadi qadhi. Untuk jadi hakim. Tapi beliau merasa berat, beliau nolak, akhirnya dihukum sama pemerintah pada waktu itu. Hukumannya apa? Tidak boleh memberikan fatwa. Abu Hanifah. Tahun berapa Abu Hanifah meninggal? Anda kasih hadiah. Jamaah. Berapa? 100? Masya Allah. Jamaah. 150. Anak kasih antum kurang satu. 150. Supaya kita tahu. Oh iya, kasih kaos lagi bang. Masih banyak. Ah, Masya Allah. Kasih dua. 150. Supaya kita tahu. Kita ini orang Islam sekarang. Ilmunya itu kadangkala masih cetek sekali. Merasa sudah alim. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn... Siapa namanya? An-Nu'man ibn Thabit. Kasih hadiah bang. Tuh, bang. An-Nu'man ibn Thabit. Nah. Pernah karena dia gak mau memberikan fatwa. Akhirnya sama pemerintahnya dihukum. Karena dia gak mau jadi qadhi ya. Maaf. Gak mau jadi hakim. Berat jadi hakim itu jamaah. Sekarang orang berebut jadi hakim. Dulu dia takut salah jadi hakim itu. Akhirnya dia dilarang tidak boleh memberikan fatwa. Abu Hanifah tidak berangkat ke masjid. Tidak mengatakan pemimpinnya zalim. Masa aku memberi fatwa gak boleh. Ngajar gak boleh. Abu Hanifah tetap di rumah. Ada satu kejadian. Anaknya Abu Hanifah, perempuan. Lagi puasa, dia ngomong sama abahnya. Ya abati. Kuntu sa'ima, aku lagi puasa tadi. Kemudian keluar darah di gigiku. Lalu aku ludah sampai bersih. Aku nelan ludahku itu batal enggak puasaku? Apa kata Abu Hanifah? Laqad nahani amirul mu'minin anil iftah. Aku dilarang oleh pemerintah untuk memberikan fatwa. Sali akhaki Hamad. Kau tanya kepada saudara Muhammad. Di rumah jemaah. Enggak ada orang yang tahu antara dia dengan putrinya. Tapi dia tahu Rabbul Alamin melihat dia. Dia taat sampai seperti itu jemaah. Ketaatan yang dahsyat dan luar biasa dari seorang yang alim. Itulah kata Allah Jalla Jalal. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang yang punya ilmu, yang ngerti. Gak akan berani dia memberikan fatwa padahal itu antara dia dengan putrinya. Suruh tanya kepada saudaranya. Aku dilarang sama Amirul Mukminin untuk memberikan fatwa. Bagaimana dengan sikap seorang yang malah ketika dilarang oleh pemerintah dia malah membuat keributan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah wal jamaah. Ada yang tahu sama Imam Ahmad? Sebutkan kitab yang dikarang sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kasih waliannya. Nah. Masya Allah. Musnad Imam Ahmad. Kasih bang. Masya Allah. Musnad Imam Ahmad. Beliau mengumpulkan hadis yang isinya 20 ribu hadis. Pada masa beliau. Pemerintahnya itu. Telah terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Bahkan. Yang menjadi pembisik-pembisik pemerintah itu adalah orang dari kalangan Mu'tazilah. Yang mereka berpendapat Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu ciptaan Allah. Bukan kalamullah. Akhirnya dipaksa Imam Ahmad ini untuk mengatakan Quran itu makhluk. Beliau tidak mau taat. Akhirnya beliau disiksa. Dipecut sampai beberapa punggungnya itu jemaah. Ngelupas. Darah-darah hitam di punggungnya harus dipotong pada akhirnya. Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan telah berkumpul ahli fikih kota Baghdad. Dalam masa pemerintahan Wahid Billah. Mereka berkata kepada Imam Ahmad. Innal amra qad tafaqam wa fasha. Wala narda bi imratihi wala sultani. Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, ini urusannya sudah kacau, enggak bisa ditoleransi. Urusannya ini benar-benar berat. Kita tidak ridho dengan kepemimpinan Al-Wathiq. Kita tidak mau dengan pemerintahan dia. Fanadharahum fi dzalik. Imam Ahmad kemudian bermunadharah, diskusi sama ahli fikih ini mengatakan, "Alaikum bil inkar fi biqulubikum." Kalian ingkari dengan hati kalian, "Wala takhla'u yadan min ta'ah." Jangan berontak kalian. Jangan melepas ketaatan kalian kepada dia. Wala tasyukku asal muslimin. Nih, tongkatnya. Kaum muslimin jangan kalian pecah. Orang memimpin pakai tongkat biasanya jangan dipecah, hanya memperebutkan kekuasaan. Jangan. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan kalian kucurkan darah kalian dan darah orang-orang Islam. Wanduru fi aqibati amrikum. Kalian lihat bagaimana akibatnya nanti kalau kalian berontak kepada pemerintah kalian. Wasbiru, sabar. Dapat pemerintah yang zalim, kata Imam Ahmad, sabar. Hatta yastariha barrun au yustaraha min fajir. Sampai istirahat orang-orang yang baik atau orang-orang yang buruk mati. Itu kata Imam Ahmad. Belum menceritakan tentang bagaimana seorang harus taat kepada pemimpinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pada hakikatnya ketaatan seorang hamba kepada pemimpinnya dikarenakan agama. Para ulama menjelaskan ada 4 hal yang membuat rakyat taat kepada pemimpinnya. Yang pertama, keinginan. Pemimpinnya ini akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Rakyatnya ingin. Akhirnya dia taat. Atau takut karena pemimpinnya zalim. Dia berbuat sesuatu gak benar. Akhirnya dia taat. Yang ketiga, karena cinta. Dia cinta sama pemimpinnya. Apa yang disuruh sama pemimpinnya, dia laksanakan. Yang keempat, karena agama. Ketaatan yang paling mulia kepada pemimpin adalah karena agama. Ketika kita pakai seat belt, ketika kita pakai sabuk pengaman, karena apa? Karena Allah perintahkan kepada aku untuk taat kepada pemimpinku. Ketika antum tidak nerobos lampu merah, orang pada nerobos lampu merah, antum tetap berhenti. Gak ada polisi. Kenapa kau tidak nerobos lampu merah? Ana Abdullah. Aku hamba Allah. Allah nyuruh aku taat sama pemimpinku. Aku taat. Yang kedua, kewajiban kita kepada pemerintah kita. Memberikan nasihat dan masukan yang baik kepada mereka. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa nasihat itu? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk nabinya, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan untuk seluruh umat Islam. Jadi tatkala kita melihat sesuatu yang kurang benar, kita kasih nasihat. Tapi di mana ngasih nasihat pemimpin? Di mimbar, naik mimbar. Katakan pemimpin kita telah zalim, telah berbuat ini, itu. Itu nasihat. Bukan nasihat. Itu namanya pelecehannya. Al-Imam Syafi'i. Kita bicara Imam Syafi'i. Imamu ahli sunnah wal jamaah. Kapan meninggal Imam Syafi'i? Nih, kita ini madhabnya Syafi'i di sini. Berapa? 150 Hijriah. Masya Allah, kita kasih hadiah yang kecil. Karena itu tanggal lahirnya. Nah, meninggalnya jemaah 214. 204, Bang. Gak apa-apa, kasih aja satu aja, Bang. 204. Kita supaya tahu bagaimana Imam Syafi'i. Beliau imam yang tahu agama. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ta'ammadni binushika fin firadi wajannibni nasihata fil jama'ah. Kata Imam Syafi'i, kau kalau ngasih nasihat aku, tolong ngasih nasihat aku ketika aku sendirian. Jangan kau ngasih nasihat aku di depan orang. Kenapa? Karena ngasih nasihat di depan orang itu bukan nasihat, itu fadhihah, itu pelecehan. Dan itu ternyata Rasulullah SAW sudah ngajarkan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan. Zu sultan, kekuasaan. Apa aja kekuasaannya? Nah, mau jadi Pak RW, mau jadi apalagi yang tinggi sampai gubernur, menteri, macam-macam. Fala yubdihi alaniya. Jangan dia terang-terangan ngasih nasihatnya. Nasihat terbuka kepada gubernur Pekanbaru. Gubernur Riau. Nasihat terbuka dari mimbar. Ya bukanlah pelecehan. Nabi mengatakan fala yubdihi alaniya. Jangan terang-terangan menyampaikannya. Wal ya'khud biyadih. Hendaklah dipegang tangannya. Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Ustaz, kita enggak bisa sampai gubernur, terlalu banyak pejabat di situ. Ya udah, kau cari orang yang bisa menyampaikan. Kalau enggak bisa lagi, kau tulis surat. Tulis surat di mana? Di Facebook. Ya enggak benar. Kirim surat ke Facebook kan tuh. Kirim surat ke Facebook bukan jadi sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Antum sampaikan, minta tolong kepada orang dekat gubernur atau siapa. Tolong sampaikan nasihatku. Gubernur tuh biasanya atau presiden punya orang-orang dekat, punya ustadz-ustadz yang dekat, ulama-ulama yang dekat. Bismillah, kita datang ke rumahnya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau tidak, manusia itu secara umum memiliki ego. Bukannya kita membuat dia benar, kita malah merusak dia. Padahal dia seharusnya nerima nasihat kita. Karena gara-gara kita terang-terangan, kacau. Rasulullah SAW mengatakan, fa'in sami'a minhu fadha. Kalau itu pemimpin dengar nasihat kita, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Wa illa kana adalladhi alihi. Kalau ternyata pemimpinnya tidak mendengarkan, tugas kita selesai. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Ikut enggak ikut itu urusan Allah jalla jalal. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Kita berpikir, kenapa kita dapat pemimpin yang zalim? Kenapa tambah tahun tambah banyak urusan KPK sampai kesian kita sama KPK? Tambah tahun tambah banyak kepala-kepala daerah yang diurusin sama KPK. Pemerintah kita pun mengeluarkan duit banyak untuk hal itu. Kenapa kita bisa punya pemimpin-pemimpin yang korupsi? At-Turtusi yang mengarang kitab judulnya Sirajul Muluk. Dia mengatakan, lam azal asma'un nas yaqulun. Aku masih aja mendengarkan orang itu mengatakan, a'malukum ummalukum. Perbuatan kalian itu akan tergambarkan di pemimpin kalian. Pemimpin kita adalah gambaran dari perbuatan rakyat. Aku terus dengar orang ngomong seperti itu. Kemudian mereka mengatakan tamata kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, begitu pula pemimpin kalian. Allah akan jadikan pemimpin buat kalian sesuai dengan perbuatan kalian. Kata At-Turtusi, sampai akhirnya aku menemukan di Al-Quranul Karim firman Allah yang kayaknya pas dengan ucapan mereka ini. Apa firman Allah itu? Jamaah, di surat Al-An'am ayat 129 Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dha. Begitulah kami jadikan pemimpin yang zalim buat rakyat yang zalim. Jadi pemimpinnya, pemimpin kita itu didatangkan dari Amerika emangnya. Ente yang milih. Ketika pemimpinnya ketangkep KPK, rakyatnya bingung. Kata dia, loh pemimpin kita kok gak ada sekarang? Kata dia. Atau gubernurnya hilang. Ngomongin. Kan ente yang milih. Ente aja suka korupsi. Pantes korupsi pemimpin. Kita nih kasih 50 ribu pilih. Dari rakyatnya. Sebagaimana sikap kita itu pemimpin kita. Kemudian disebutkan Qatadah meriwayatkan. Qalat Banu Israel. Ini cerita Israiliyat. Mereka mengatakan orang-orang dari Banu Israel. Ilahana Anta fis sama wa nahnu fil ardi fa kaifa na'rifu ridaka min sakhatik. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau berada di atas langit sana. Kita di bumi. Bagaimana kita mengetahui keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu? Bagaimana kita tahu Engkau ridha kepada kami dan bagaimana Engkau murka kepada kami? Lalu Allah wahyukan kepada nabi-nabi di antara Bani Israel. Wahyu itu mengatakan, "Idza sta'maltu 'alaikum khiyarakum faqad raditu 'ankum." Kalau aku menjadikan pemimpin-pemimpin kalian adalah orang terbaik kalian, maka aku ridha kepada kalian. "Wa idza sta'maltu 'alaikum syirarakum faqad sakhittu 'alaikum." Tapi kalau pemimpin-pemimpin kalian itu zalim, yang aku jadikan pemimpin itu adalah orang-orang yang tidak benar, maka aku telah murka kepada kalian. Subhanallah jemaah. Yang membuat fulan bisa duduk di kepemimpinan itu siapa? Uang dia? Pendukung dia? Bukan. Allah Jalla Jalla. Kita di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk. Katakan, Allahumma, ya Allah, anta malikal mulk. Engkau adalah raja yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Bukan yang Allah cintai, tapi Allah kehendaki. Allah berkehendak pemimpinnya zalim-zalim. Dan Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki. Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita melihat pemimpin-pemimpin kita kok pada korupsi, kita yang harus tahu diri. Ada apa dengan kita? Ubaidah As-Salmani, seorang tabi'in, dia pernah menjumpai Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, waktu di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, masya Allah, padahal buminya sempit, tapi kita tentram hidupnya, damai. Kenapa di zamanmu sekarang, yang pemerintahan Islam itu sudah luas, tapi kok sempit buat engkau? Ribut." Karena di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala terjadi fitnah, kekacauan. Peperangan terjadi, munculnya khawarij. Orang-orang pemberontakan di zamannya Ali bin Abi Thalib. Di akhir masanya Utsman bin Affan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Faqal. Berkata kepada Ubaidah Salmani. Lianna ra'iyata Abi Bakrin wa Umar. Kanu mitli wa mitla Utsman. Wa ra'iyati anal yawm mitluka wa shibhuk. Kata Ali bin Abi Thalib, di masanya Utsman, di masanya Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu modelnya kayak aku dan kayak Utsman. Di mataku, rakyatnya kayak engkau ini. Nah, orang-orang kayak engkau ini. Betul jemaah. Ketika rakyatnya enggak benar, akan terjadi kerusakan di pemerintahan kita. Ahli Muhammad ibn Yusuf, saudaranya Muhammad bin Yusuf, pernah nulis surat kepada Muhammad ibn Yusuf, sahabatnya Abu Hanifah. Dia bercerita tentang kezaliman gubernur-gubernur di tempat dia. Maka Muhammad bin Yusuf menulis surat. Apa suratnya? Mengatakan, "Balaghani kitabu." Telah sampai kepadaku suratmu. "Wa tadhkur ma antum fi." Engkau sebutkan tentang kondisi engkau di sana. Walaisa yanbaghi liman ya'mal ma'siyah ayunkir al-uqubah. Kata Muhammad ibn Yusuf, tidak pantas orang yang berbuat dosa kemudian dia mengingkari adanya sanksi dan hukuman. Walam ara ma antum fihi illa min syu'mi dzunub wassalam. Kalian ditimpa dengan pemimpin yang zalim itu, aku melihat karena dosa-dosa kalian. Assalamualaikum, kata dia. Maka kita harus tahu diri. Kemudian yang ketiga, apa sikap kita kepada pemimpin kita? Berdoa. Doakan pemimpinnya. Ini termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ana mau tanya, antum. Siapa nama antum? Baik. Berapa kali antum doakan gubernur kita? Pernah antum sebut nama gubernur kita? Benar, siapa namanya? Sampai lupa, kasih hadiah, Bang. Nah, kita ini aman-amannya ada orang. Siapa nama presidennya? Gus Dur. Lu sudah ganti berkali-kali. Dia masih lupa bosnya pemerintahnya sudah berganti. Karena ada orang-orang yang di kampung. Gak tahu. Kau doakan pemimpinmu. Sebut namanya. Al-Imam Yahya bin Mansur Al-Harrani Al-Hambali. Mengarang sebuah kitab. Yang judulnya. Da'aimul Islam fi wujubid du'a lil imam. Kitab judulnya Pilar-Pilar Islam dalam hukum wajibnya berdoa untuk pemimpin. Doakan jemaah. Jangan sukanya menyalahkan saja. Ada satu kebiasaan di Arab itu yang sampai saat ini saya lihat Masya Allah. Kebiasaan itu indah. Orang Arab itu kalau ngomong marah. Dia mengatakan Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Doa. Bagus ketika orang berbuat salah dikatakan Allah yahdi. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan Allah yahdi. Dia lagi gak senang sama kita artinya. Jangan nanti ketawa-ketawa Masya Allah makasih. Dia lagi gak suka sama kita. Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi berdoa untuk pemimpin kita. Yang zalim dan yang adil. Itu harus kita doakan. Kemudian kita lihat di buku-buku ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menulis tentang wajibnya berdoa untuk pemimpin kita. Al-Imam Al-Barbahari. Dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan. Wa idha ra'aita rajula yad'u ala sultan. Fa'alam annahu sahibu hawa. Kalau engkau mendengar seseorang mendoakan keburukan buat pemimpinnya. Ketahuilah bahwa dia adalah orang sesat yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak mengikuti syariat. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah, fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau melihat orang mendoakan pemimpinnya agar pemimpin jadi baik, kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, pengikut sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah. Beliau mengatakan fa amarna an nad'u lahum bis-salah wa lam nu'mar an nad'u 'alaihim wa in jaru wa zalamu. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan buat mereka. Maka jangan pernah berlalu hari kalau bisa kecuali kita doakan yang pertama Bapak Jokowi. Kita doakan Yusuf Kala, pemerintah yang lainnya, pemimpin-pemimpin kita semoga Allah memperbaiki mereka. Mereka manusia. Jangan mengatakan Allah Ustaz sudah susah, gak mungkin bisa berubah. Emangnya kau Tuhan? Mengatakan gak bisa berubah. Allah itu kalau mau merubah pemimpin kita, tinggal ngomong apa? Kun! Fayakun. Pemimpin yang gak pernah sholat berjamaah, tahu-tahu ke masjid. Masya Allah. Kita doakan. Minta terus sama Allah. Kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka. Walaupun mereka zalim. Kenapa? Li'anna jurahum wa zulmahum ala anfusih. Kezaliman mereka itu buat mereka. Mereka akan menanggung akibatnya. Tapi kebaikan mereka itu untuk diri mereka dan untuk umat Islam. Para jamaah. Al-Imam Al-Barbahari. Yang menulis ini. Terkadang kalau kita membaca seperti ini akan mengatakan. Oh yang nulis itu tuh antek-anteknya pemerintah. Orang-orang yang memang dibayar sama pemerintah. Jangan-jangan antum ngomong nih Ustaz Syafiq nih antek-antek pemerintah juga. Doanya doakan pemerintah. Dibayar berapa dia itu? Kita nih mengikuti sunnah. Kita berjalan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Barbahari. Ketika masa dia pemimpinnya itu zalim. Bejat pemimpinnya. Bahkan pemimpinnya telah memenjarakan Al-Imam Al-Barbahari dan beberapa ulama besar. Kemudian akhirnya ketika keluar setelah dipenjara Imam Barbahari oleh pemerintahnya, dikatakan kau keluar tapi dengan syarat enggak boleh ada yang kumpul sama engkau. Enggak boleh ada dua orang yang ngumpul sama Al-Barbahari, enggak boleh. Kemudian pemerintahnya menyuruh mencari Al-Barbahari. Untuk biasalah intel ya, mencari bagaimana Al-Barbahari. Ada sebuah kejadian. Suatu hari Al-Barbahari ini dipenjara lagi nantinya, tapi dia bisa melarikan diri, enggak kena tangkap. Karena apa? Karena dia bersin. Dia bersin. Apa bersin itu? Dia bersin. Ketika dia bersin, di belakang dia itu ada yang jalan, beberapa muridnya. Dia jalan sini, di belakang ada murid-muridnya. Ketika bersin, Al-Barbahari mengatakan alhamdulillah. Murid-muridnya mengatakan yarhamukallah. Murid-muridnya di belakang ini. Fasami'a ahlus suq. Orang-orang di pasar dengar ada orang ngomong yarhamukallah. Kalau rame ngomong yarhamukallah kan keras suaranya. Kemudian mereka bertanya, ada apa ini? Orang pada ngomong yarhamukallah. Maka dikatakan, tadi Al-Barbahari bersin, murid-muridnya mengatakan yarhamukallah, kata dia. Maka penduduk pasar mengatakan yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati dia. Selesai. Karena pasar ngomong yarhamuhullah, bisa dibayangin pasar di Pekanbaru ngomong yarhamuhullah. Sepasar ngomong itu. Polisi-polisi dengar yang jagain pasar. Ada apa nih di pasar ngomong yarhamullah keras-keras ini? Cerita. Al-Imam Al-Barbahari sedang bersin. Membahas mengatakan alhamdulillah. Kemudian mereka mengatakan yarhamukallah. Kemudian orang pasar mengatakan yarhamuhullah. Maka polisi-polisi semua mengatakan yarhamuhullah. Polisi. Sampailah informasi itu kepada pemimpin. Kata dia, ana bersin gak ada yang bilang yarhamullah sama ana. Ini Barbahari orang sekota semua ngomong yarhamullah. Cari Barbahari. Cari. Beliau akhirnya menghilangkan dirinya. Dan meninggal dalam kondisi belum ditangkap dia. Seperti itu kondisinya. Tetap beliau berdoa untuk pemimpinnya. Para jamaah. Al-Imam Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, Fudail bin Iyad ini temannya Abdullah bin Mubarak. Lau dhafirtu bi baitil mal. Kalau aku bisa mendapatkan baitul mal, dikasih kekuatan untuk ngambil duit dari perbendaharaan negara. Kau ambil tuh duit yang kau suka. La akhadtu min halalih. Aku akan ambil yang halal dari duit itu. Wa sana'tu atyabat ta'am. Aku akan membuat makanan yang paling enak. Thumma da'autu salihin wa ahlil fadl. Kemudian aku akan undang orang-orang soleh dan orang-orang yang mulia. Setelah mereka makan, aku akan berkata kepada mereka, ta'ala, sini semua. Nad'ullaha an yuwaffiqa amirana wa sa'ira man yali alaina. Aku akan katakan kepada mereka semua, yuk kita berdoa. Kita doakan pemimpin kita dan semua pejabat-pejabat yang ngurusi urusan kita. Wa ja'ala ilaihi amr. Pokoknya yang ngurusin urusan kita. Bayangkan jemaah. Dia ingin mendoakan pemimpin kebaikan buat dia. Kemudian Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Adhkar. Wa yustahabu. Tentang malam Lailatul Qadar. Wa yustahabu an yukthira fiha minad da'awat. Bimuhimmatil muslimin. Fahada syi'aru salihin wa ibadillahil arifin. Dan dianjurkan pada malam Lailatul Qadar agar orang-orang banyak-banyak berdoa untuk urusan besar bagi umat Islam. Hal ini adalah syiarnya orang-orang yang soleh. Hal ini adalah tanda-tandanya orang-orang yang arif billah dari hamba-hamba Allah. Subhanallah. Ibnu Azraq, penulis kitab Bada'i'us Silik fi Taba'il Malik, dia mengomentari ucapan Imam Nawawi. Apa kata dia? Dia mengatakan wala khafa anna du'a lahu bis salah min ahammil muhimmat 'alal muslimin. lisolahin bisolahin, dan tidak diragukan bahwasanya mendoakan kebaikan buat pemimpin adalah termasuk urusan yang paling penting dari urusan umat Islam. Urusan penting. Karena kebaikan pemimpin kebaikan bagi rakyat. Maka ketika Lailatul Qadar, di waktu-waktu mustajab, jangan lupa doakan pemimpin kita. Bahkan para imam kita mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Andai kata aku memiliki satu doa yang mustajab, satu cuma doa yang mustajab, la ja'altu halil imam, aku akan jadikan doa itu buat imam, buat pemimpin. Siapa di antara para ulama yang mengatakan itu? Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal kasih hadiahnya. Imam Ahmad yang dizalimi, yang dipukul, didera sampai 80 kali, beliau mengatakan, andai kata aku punya satu doa mustajab, aku akan jadikan buat pemimpin. Dan juga itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Baik, yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita? Muliakan mereka, hormati mereka. Tidak perlu sebenarnya ada peraturan yang mencela. Apa peraturan terakhir itu? Yang dibikin barang siapa yang, apa itu? Penghinaan, nah, penghinaan. Muslim nggak perlu dengan perda itu, nggak perlu dengan aturan itu. Dia adalah hamba Allah Jalla Jalal. Dia tahu bagaimana seharusnya seorang Muslim. Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma'azzamu sultan wal ulama." Orang-orang itu akan tetap di atas kebaikan selama mereka menghormati pemimpinnya dan menghormati para ulama. Fa in azzamu hadzain aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka menghormati dua nih, pemimpin dan ulama, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Kenapa dunia dan akhirat? Pemimpin ngurusin urusan dunia dan ulama ngurusin urusan akhirat. Kalau mereka tidak kita hormatin, hancur kehidupan kita. Wa in istakhaffu bihadzain afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mencela, menghinakan ulama, menghinakan pemimpin, ya, bikin karikatur yang enggak benar tentang pemimpin kita, menjelek-jelekkan mereka, maka hal itu akan menjadi kehancuran buat negeri kita. Baik, yang kelima, sebagai pengabdian kita kepada negeri kita, tinggalkan dosa. Semuanya, tinggalkan kemaksiatan. Kalau kita ingin negeri kita bebas hutang, kita ingin urusan Senturi, urusan Papua, urusan Freeport itu selesai. Kita ingin negeri kita kembali menjadi negeri yang makmur. Maka tinggalkan dosa. Dengan kita tidak berbuat dosa, kita telah berkhidmat kepada negeri kita. Kata Allah Jalla Jalaluh, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu, penduduk negeri Mekah, penduduk negeri manapun, mereka beriman dan bertakwa, pasti pasti Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Kita terkadang nangis minta hujan sama Allah. Nangis. Tahun ini kita tahu bagaimana Riau ditimpa dengan asap. Salahnya salah siapa? Salah yang membakar. Salah kok bisa terbakar? Salahnya kita yang melakukan dosa kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah mengatakan, andai kata mereka beriman dan bertakwa, meninggalkan dosa-dosa, Allah bukakan pintu berkah dari langit. Allah turunkan hujan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wal ard, Allah tumbuhkan. Kita lihat negeri kita. Ketika kekeringan, kering jamaah. Panen gagal. Ketika turun hujan, ternyata hujan pun membuat kegagalan di panen kita. Mana nikmat kita? Gara-gara dosa. Di antara dosa yang harus kita tinggalkan adalah rasa hasad. Hasud di antara kita. Iri dan dengki. Perbaiki itu. Seorang syekh di Madinah cerita. Tunggu Bang Anas sampai jam berapa ini? Setengah 12. Insyaallah. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Syekh ini cerita, dulu di Madinah 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu sekarang, di Madinah itu masih sering hujan. Tapi setelah itu jarang sekali hujan. Dan pernah terjadi di Madinah dingin di bawah 0 derajat. Kata Syekh, guru kita cerita, belum pernah terjadi seperti ini selama anak hidup di kota Madinah. Syekh itu cerita, dulu subhanallah, orang-orang di pasar itu, mereka di pasar jualan ya, masya Allah, akhlak mereka. Sarapan bareng, sarapannya bareng, setelah sarapan semua buka tokonya. Buka toko. Setelah itu, biasanya orang mulai datang pembeli. Pembeli datang ke toko, biasanya toko yang pertama dituju, toko yang paling pinggir. Datang ke beli. Setelah beli, bismillah, dia bersyukur pada Allah, datang pembeli kedua. Apa kata pemilik toko ini? Alhamdulillah, anak sudah ada yang beli tadi. Ente ke sebelah. Masya Allah, jamaah. Allah turunkan dari langit hujan buat mereka, jamaah. Tapi kata Syekh, sekarang pembelinya masih jauh, rebutan. Oh, sini, sini. Masya Allah, satu sama lain, sama-sama muslim. Apalagi ini ikhwan-ikhwan yang jualan herbal nih. Syukur. Itu saling bunuh katanya sekarang. Jangan, jamaah. Ketika antum sudah alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah. Ustaz datang ke anak kan rezeki anak. Nah, kita kalau dapat rezeki suruh berbagi kita. Fadal ente ke sebelah. Alhamdulillah tadi udah ada yang beli buat anak. Kesian, dia juga butuh makan. Ketika orang bertakwa kepada Allah, akhlak Islam kita praktekkan, Allah turunkan berkah dari langit. Dari bumi Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat Indonesia sampai hari ini, negeri yang begitu luasnya, beras masih impor. Ada apa dengan kita? Kenapa bumi kita tidak bisa menumbuhkan? Gara-gara dosa kita. Jangan cuma nyalahkan pemimpin. Pemimpin itu dari kita. Kalau saya pemimpinnya, masya Allah. Insya Allah, aman kata dia. Ketika jadi pemimpin kau. Enggak benar, dosa. Maka perbaiki. Allah Jalla Jalaluh mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasad, tampak kerusakan di mana? Di daratan, di lautan, ikan-ikan pada mati. Ikan-ikan sulit ditangkap. Nelayan seperti tikus yang mati di lumbuk padi. Gak bisa menghasilkan. Juga petani-petani hanya menjadi budak di kebunnya sendiri. Gak ada hasil. Kerusakan benar-benar terjadi di daratan dan di lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas. Gara-gara perbuatan manusia. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Agar manusia itu tahu kalau itu sanksi dari Allah. La'allahum yarji'un. Lalu ketika tahu, dia kembali kepada Allah. Jamaah, yang nurunkan hujan dari langit itu Allah. Yang bisa mematikan kemarin kebakaran hutan di Riau itu. Apakah pemadam kebakaran? Apakah karena bantuan dari Malaysia, bantuan dari Singapura datang? Karena Allah turunkan hujan mati itu jemaah. Maka kita harus tahu, mungkin dosa kita. Katanya tahun ini paling parah, iya tahun ini paling parah, di mana-mana parah. Sampai berkumpul orang-orang di Perancis, karena iklim global atau apa mereka berbicara, umur dunia sudah semakin tua. Sebentar lagi kiamat akan tiba. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dekat sudah kiamat. Kita harus siap-siap memperbaiki diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi diri kita. Jangan nunggu orang lain berubah. Jangan nunggu pemimpinnya soleh, tapi engkau harus jadi orang soleh. Engkau harus menjadi orang yang benar. Sholatmu. Selama ini engkau sholat di rumah. Iya, di rumah pahalanya satu. Di masjid berapa pahalanya? 27. Tiap langkah dapat pahala. Tiap langkah dihitung tuh pahala. Subhanallah. Yang selama ini sholat di rumahnya, sholat di masjid. Itu termasuk berbakti kepada negeri kita. Memakmurkan masjid kita nih. Masjid besar-besar di Indonesia. Tapi berapa shaf? Satu shaf. Masjid Jami kita nih, kalau sholat fardu berapa shaf ini? Hah? Dua. Masya Allah. Dua itu udah banyak. Masya Allah. Sisanya kemana? Maka harapan kita semua menjadi merubah dirinya. Yang di instansi dengar adzan, bismillah, panggilan Allah. Negeri kita ini bisa makmur karena Allah. Aku mau menghadap Allah. Antum yang bekerja di pasar, ketika adzan dikumandangkan, tutup tokonya. Tulis, bikin banner yang besar, sedang menghadap Allah. Iya. Kalau sedang sholat, biasa antum. Karena orang sholat, ya sholat. Tapi ketika antum tulis sedang menghadap Allah, supaya orang-orang tahu. Kalau kita meninggalkan dunia kita sebentar untuk menghadap Allah. Jangan takut rugi. Jangan takut kerjaannya gak menghasilkan ketika kita menghadap kepada Ar-Razzaq. Dzul Quwwatil Matin. Rubah diri kita kalau kita ingin negeri kita berubah. Jangan. Kemudian yang keenam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu jamaah, dulu waktu saya SD. Di kampung itu ada seorang wanita nikah setelah hamil. Jadi tahun 90-an. Satu kampung ribut. Mereka tidak mau menghadiri pernikahannya. Mereka memboikot karena ini satu kemungkaran. Sekarang nih. Orang nikah setelah hamil, apa katanya? Sudah biasa. Amar ma'ruf gak ada. Melihat anak tetangga gak sholat, bukan urusan anak. Dulu Masya Allah, tetangga tuh ngurusin sama tetangganya. Sekarang kalau orang tua anaknya dikasih tahu, orang tuanya marah. Ente ada apa ngurus-ngurusin anak-anak? Subhanallah, katakan anak ente itu keponakan anak. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan kemungkaran. Subhanallah. Tadi ada dari Satpol PP. Masya Allah. Itu termasuk hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Harus didukung mereka. Kalau dibiarkan di alun-alunnya, pasangan-pasangan mesum itu dibiarkan, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada kekacauan, kepada azab yang akan menimpa tidak hanya orang yang zalim yang kena, bukan. Fitnah itu ketika datang akan menimpa semuanya. Yang zalim, yang di masjid, yang sholat, yang suka jadi imam akan kena fitnah itu. Ketahuilah, azab Allah itu sangat pedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan hancur? Sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang soleh. Nah, kata Rasul, "Iya, idza katsural khabath." Kalau banyak kemungkaran, kekejian dibiarkan, maka akan datang azab Allah. Kalau Satpol PP ini enggak ada, maka azab Allah akan semakin banyak. Dan antum ketika melihat orang-orang berbuat dosa, umpamanya ya di tempat yang remang-remang, kadang-kala di kampung itu, masuk perumahan, tempatnya remang-remang. Bismillah, antum kasih listrik di situ. Kasih lampu. Karena kalau terang mereka pergi. Dan kita tidak ingin azab Allah turun di Pekanbaru ini. Kita enggak ingin. Ketika mereka dibiarkan, kemaksiatan dibiarkan, Allahu Akbar, akan semakin merajalela. Setelah itu azab Allah akan turun buat kita. Yang terakhir, Jangan dengarkan dai-dai fitnah. Pendakwah-pendakwah yang menyuruh kepada pemberontakan. Pendakwah-pendakwah yang sekarang nih Islam ini jadi buruk gara-gara perbuatan oknum dari umat Islam. Adanya ISIS, dulu Al-Qaeda. Sehingga kalau kita mendengarkan mereka, akan kacau negeri kita. Maka tatkala kita melihat ada orang-orang seperti itu, kasih nasihat. Beri mereka nasihat. Ada orang-orang yang gampang mengkafirkan. Kemudian setelah mengkafirkan, dia akan membom. Setelah membom, dia akan mengatakan, aku akan masuk surga kalau mati. Subhanallah. Kalau memang caranya seperti itu, masuk surga enak. Jam. Maka ingat, pilihlah majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Kayaknya suruh berhenti Ustaz. Tahib, gak apa-apa. Itu jamaah, kita menuntut ilmu terus. Membangun negeri ini dengan ilmu. Kebanyakan umat Islam di Indonesia, Islamnya keturunan. Dia tidak pernah tahu dengan Islam yang sebenarnya. Bahkan ketika dia belajar Islam, bingung. Masa Islam kayak gini? Dari dulu gak ada ajaran kayak gini. Ini ajaran Islam. Cuma engkau memang dari SD sampai jadi profesor gak pernah belajar Islam. Belajar matematika. Ya pantas lah. Gak ngerti tentang Islam. Muncul aliran-aliran sekarang. Macem-macem. Ada aliran Ahmadiyah. Ada Syiah. Ada macem-macem aliran-aliran itu. Dan ada pengikutnya. Ketika muncul Nabi baru. Di mana? Di Jakarta. Ada namanya dulu udah. Muhammad Musaddiq. Iya. Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq. Ada pengikutnya enggak? Ada. Kok bisa saya mikir ada pengikutnya? Salah belajar. Enggak punya basic agama yang baik. Sekali lagi, kalau ada orang mengatakan orang Islam kalau belajar Islam jadi teroris, salah. Orang Islam kalau belajar Islam yang benar, dia akan menjadi seorang rakyat yang taat kepada pemimpinnya. Dan dia akan mengabdi kepada negerinya lebih baik daripada yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang telah sampai kepada kami. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana seandainya pemimpin yang berkuasa di satu negeri itu adalah pemimpin yang berkuasa atas hasil kudeta? Apakah harus ditaati juga seperti di Mesir? Jazakumullahi khairan. Barakallahu fikum, subhanallah. Berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin. Kalau kita bicara tentang syarat menjadi pemimpin, maka kita tahu bagaimana proses menjadi pemimpin yang syar'i. Prosesnya itu ada yang namanya syura, ada yang namanya dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Itu proses. Ketika dia sudah jadi pemimpin, kewajiban kita taat berjalan. Tidak melihat kepada bagaimana proses dia menjadi pemimpin. Itu bicara, kita berbicara tentang bagaimana memilih pemimpin yang ideal, betul. Tapi sekarang ketika sudah ada jadi pemimpin, wajib taat. Antum tahu bahwasanya kepemimpinan Bani Abbasiyah, Al-Khilafah Al-Abbasiyah, itu kudeta. Mereka hasil kudeta. Dan ketika berhasil, kekuasaan milik mereka, wajib taat rakyat. Kepada mereka. Bukan melihat kepada proses. Tapi melihat kepada hasil. Ketika dia sudah jadi pemimpin. Ya sudah. Kalau tidak. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Para ulama sudah menjelaskan hal itu. Di dalam kitab-kitab mereka. Pemimpin-pemimpin yang hasil kudeta. Tetap rakyat wajib taat. Pemimpinnya bukan dari Quraisy. Sedangkan di antara syarat khalifah dari Quraisy. Itu bicara syarat sebelum. Tapi sesudah jadi, enggak ada lagi. Kita wajib taat kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya kadang-kadang tidak sholat. Diajak taklim enggak mau. Sekarang juga enggak mau Ustaz. Taklim, akhirnya saya bosan. Saya pasang prinsip lakum dinukum waliyadin. Dosa tanggung masing-masing. Apakah saya berdosa dan apakah saya mesti patuh padanya Ustaz? Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Nah. Iya jemaah. Negeri kita ini, Indonesia ini adalah kumpulan dari rumah-rumah kecil. Rumah-rumah kecil itu terkumpul menjadi RT, menjadi RW, menjadi kelurahan, kecamatan. Dari rumah-rumah kecil menjadi provinsi. Dari rumah-rumah kecil menjadi negeri kita ini. Tadi disebutkan ternyata salah satu penduduk negeri ini gak sholat. Dia sebagai istri berat. Kewajiban seorang istri yang pertama memperbaiki suaminya. Suaminya itu kan pilihan dia. Dulu juga istri mungkin belum ngaji. Mungkin dulu belum sholat. Mungkin juga milih suami ini karena ya karena pacaran di situ. Udah jadi nih. Bagaimana sekarang? Diperbaikin, perbaikin tetap. Perbaikin suaminya. Kita tahu memang sebagian ulama berpendapat dalam mazhab Hambali bahwasanya yang meninggalkan sholat itu kafir. Sehingga kalau mati tidak disolatin. Ya enak banget dia. Selama hidup gak pernah sholat. Setelah mati kita suruh nyolatin dia. Di Bali itu Masya Allah di Denpasar. Ada sebuah masjid Masya Allah. Masjid itu kalau subuh seperti Jumatan. Ya. Seperti Jumatan. Saya tanya kepada Ustadz Bambang kalau gak sampai situ. Saya tanya, Ustadz kok bisa rame di sini tadi ya? Ustaz, saya bertahun-tahun ngajak orang ke masjid di sini enggak berhasil, Ustaz. Tuh capek ngajak orang-orang ini ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya suatu hari ada tetangga yang meninggal dunia, kita datang, kita ngurusin jenazahnya, selesai sudah mau dibawa ke masjid, saya tanya, "Subhanallah, saya kok dikasih ilham ya," kata dia. Saya tanya, "Ini orang ketika hidup salat di masjid enggak?" "Enggak," kata dia. "Ya sudah, berarti dia enggak mau ke masjid, salatin di rumah aja." Setelah itu orang yang tidak ke masjid tidak disolatin di masjid. Takut orang-orang sholat. Akhirnya pada sholat ke masjid. Ya enak banget ini selama hidup gak pernah ke masjid. Dikasih kaki sama Allah gak pernah ke masjid. Kita disuruh gotong dia ke masjid. Akhirnya orang itu tahu diri. Maka tadi nih yang memiliki suami belum sholat ya. Diajarin lah. Suaminya diajak, didoain. Kalau nanti sampai titik waktu gak bisa, yang kau punya pilihan. Bisa meminta cerai dari suami yang seperti itu sebenarnya. Tapi jangan serta-merta minta cerai kepada dia. Perbaiki dulu, doakan. Dan ketika memberitahu suami itu, jangan seperti ustazah. Jangan. Dipanggil suaminya. Mas. Apa bang ya? Oh di sini abang. Udah sini dah. Duduk sini. Ana mau ngasih nasihat inti. Masa si suaminya iya ada apa gitu kan. Gak seperti itu ngasih nasihat suami. Ngasih nasihat suami itu ketika pulang pijetin. Udah aku ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Tapi aku mau pijet udah dulu nih. Pijet dan setelah itu baru sampaikan dengan kata-kata yang indah buat suami. Karena suami itu gak mau dikasih tahu. Suami itu merasa dia paling pinter di rumahnya. Maka kalau ngasih tahu dengan cara memohon kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terus kasih tahu jangan lakum dinukum waliyadin itu sama orang kafir gitu. Nah. Ustaz, beberapa hari sebelum kajian ini saya dan istri sangat senang sekali mendengar berita kalau Ustaz akan ada kajian di sini. Hingga saya dan istri mempersiapkan segala sesuatu hal dan mengatur waktu agar bisa datang dalam kajian Ustaz. Akan tetapi Ustaz, ada sesuatu yang mengganjal dalam benak saya. Saya takut kedatangan saya dalam kajian ini bukan karena ibadah, tapi hanya karena begitu cintanya kepada Ustaz. Maka daripada itu, Ustaz, tolong Ustaz nasihati bagaimana caranya agar saya dalam mendatangi kajian bukan semata karena ustaz tapi benar-benar ibadah? Masya Allah, ya, subhanallah. Iya, niat dalam menuntut ilmu itu penting. Sebaik-baiknya amalan sunnah itu adalah menuntut ilmu. Tapi idza saluhatin niyyah, kalau niatnya benar. Bagaimana niat menuntut ilmu yang benar? Satu, mengangkat kebodohan dari dirinya. Dia datang ke kajian, siapapun ustadznya, mungkin dia suka sama ustadznya, dia datang. Mungkin dia rindu sama ustadznya, dia kepingin jumpa sama ustadznya, kemudian dia datang. Tapi tetap yang menjadi niat dia akan mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang kedua, dia berharap setelah Anda dapat ilmu dari ustadz, Anda bisa sampaikan kepada orang lain. Ini niatnya. Kalaupun datang memang gak bisa dipungkirin. Ada orang-orang yang datang ke majelisnya ustadz fulan. Kenapa yang tidak datang ke majelisnya ustadz fulan? Kata dia, ya anak kalau ke ustadz fulan bukannya ilmunya sama. Cuma kadang-kala ngantuk anak. Iya ada seperti itu. Maka dia pilih-pilih ustadz. Tapi ingat tetap ilmu yang dicari. Bukan karena ustadznya. Niatnya harus karena ilmu. Dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian menyampaikan kepada orang lain. Dan orang-orang yang cinta kepada ustadz-ustadznya karena Allah. Ingat, cinta karena Allah. Maka pada hari kiamat kecintaan itu akan terus ada. Allah Jalla Jalaluhu bercerita tentang padang mahsyar. Tentang orang-orang yang bakal nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu. Allah mengatakan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat di padang mahsyar itu akan berbalik saling memusuhi. Illal muttaqin. Kecuali orang yang cintanya dibangun di atas takwa kepada Allah Jalla Jalal. Kalau engkau cinta kepada seseorang karena Allah, kelak Allah akan mengumpulkan engkau dengan mereka di padang mahsyar nantinya. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah, tanyakan. Karena apa engkau cinta? Maka tolong diperbaiki niatnya supaya ikhlas lillahi ta'ala. Dan ana pun semoga bisa mencintai antum karena Allah semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi kelompok saudara kita yang menyampaikan aspirasi mereka mengatasnamakan Islam, melakukan demo dengan mengajak kaum wanita dan anak-anak ke jalan-jalan, membawa bendera dan spanduk menasihati pemerintah? Subhanallah. Kita sudah mendengarkan ucapan-ucapan ulama, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah kita bukan malaikat, dia punya salah. Tapi ternyata ada yang menyampaikan aspirasi mereka lewat jalan demo bawa perempuan, padahal perempuan disuruh di rumah ya, disuruh mendidik generasi masa depan, dibawa ke jalan ya. Anda lihat mereka telah berseberangan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah dengan cara seperti itu bisa benar pemerintahnya? Kalau dikatakan bisa benar, nah, tapi tetap caranya tidak sesuai dengan syariat. Ada orang yang umpamanya kudeta, bisa menundukkan pemerintah yang dolim dan dia dolim juga umpamanya. Tetap caranya itu gak syar'i. Walaupun kita harus taat kepada pemerintah yang ada. Seperti yang terjadi di Mesir, caranya tidak syar'i. Kita tidak mengatakan yang digunakan oleh Mursi itu baik dan benar, salah caranya. Tapi ketika dia jadi pemimpin, kita taat. Dan ketaatan kita itu bukan melegalkan perbuatan dia ketika dia jadi pemimpin. Enggak. Adapun mereka yang, subhanallah jamaah, kalau kau ingin benar mengabdi kepada negerimu, benar niatmu itu adalah memperbaiki pemerintah dan pemimpin yang ada. Ikuti cara Rasul SAW. Benar-benar cara itu jauh dari riya. Masyarakat itu paling senang sama khotib yang menjelek-jelekkan pemimpin. Paling senang. Apa kata mereka? Masya Allah. pemberani. Gak takut. Iya. Semua kita ini punya rasa hasud sama pemerintah. Ada. Ketika ada yang dari mimbar, ada yang mewakili. Masya Allah. Dari dulu anak kepingin ngomong itu. Cuma takut aja. Caranya gak benar, tetap sama. Kalau benar, lillahi ta'ala. Engkau datang, engkau pemimpin. Lewat cara manapun. Dan ingat, tugasmu hanya menyampaikan. Ketika tidak bisa sampai, kau minta kepada Allah agar menyampaikan suaramu kepada dia. Lewat siapapun nantinya. Insya Allah jadi benar. Jadi, kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin gara-gara dosa kita. Perbaiki diri kita. Perbaiki sedekah kita. Perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan pemimpin kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, suami saya seorang PNS. Sering sekali adanya perintah untuk melakukan perjalanan dinas. Saya sering melarang dikarenakan sering sekali rombongan perjalanan dinas bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Terkadang perjalanan dinas tidak benar-benar sepenuhnya bekerja pasti. Bagaimana Ustaz hukumnya? Jika saya sering melarang suami ikut perjalanan dinas, mohon nasihatnya buat saya dan suami. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Tahib, intinya kan bagaimana melarang suami yang perjalanan dinas. Memang perjalanan dinas itu, pertama kalau itu benar tugas dari pemerintah, dia harus taat. Lalu bagaimana dengan kondisi di sana kalau takut terjadi perbuatan dosa, karena benar. Orang yang melakukan perjalanan dinas itu kalau gak bertakwa sama Allah, dia di hotel, dia ini itu, bisa berbuat maksiat dengan mudah. Kalau berbuat maksiat di kampungnya, ada yang ngeliat. Tapi berbuat maksiat di kampung orang, mungkin dia hanya sekali dalam hidupnya ke tempat itu. Maka dia berusaha berbuat dosa di tempat itu. Ingat, innallaha kana alaikum raqiba. Jadi istri sebenarnya yang melarang suaminya ini, larangan itu didasari dengan cinta. Dia memohon, jangan melarang, memohon sama suaminya. Udah kalau bisa janganlah udah, aku takut udah terpengaruhlah di sana umpamanya. Betul. Tapi kalau harus berangkat, doakan suaminya. Dan suami harus jaga diri. Para suami hati-hati. Para suami yang berbuat dosa di kota lain. Diriwayatkan Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau, man yazni fi qaumin bi alfay dirhami yuzna fi baitihi bi ghairi dirhami inna zina daynun law aqratahu kana alwafa fi ahli baitika fa'lami. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang berzina di kampung orang, dia bayar 1000 dinar atau 100 dinar dia bayar. Puluhan juta dia bayar. Di rumahnya istrinya dizinain gratis. Istrinya mungkin dizinain sama sopirnya. Istrinya mungkin dizinain sama tukang kebunnya. Sama temennya. Ketika dia tidak menjaga Allah, Allah tidak akan jaga istrinya. Kata Imam Syafi'i, zina itu utang. Kalau kau utang dengan zina, kau harus bayar di keluargamu. Maka hati-hati. Ketika seorang yang coba sana, coba sini, dia pulang jadi orang soleh lagi di rumahnya. Allah tahu dengan dosa yang kau lakukan. Itu bukan hukum karma. Tapi itu azab Allah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Keburukan balasannya keburukan. Kau tidak jaga istri orang. Kau tidak jaga anak orang. Apa Allah akan jaga anakmu? Allah akan jaga istrimu? Enggak bakalan. Maka pada hakikatnya kita harus bisa tahu diri. Hati-hati. Yang bekerja PNS tadi kemana? Jaga Allah. Jalla jal. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kalau harus melakukan perjalanan. Di situ laki perempuan. Ya berusaha dia tidak duduk dengan perempuan-perempuan. Karena biasanya ada istrinya orang. Masya Allah. Duduk sini mbak. Sama saya. Duduk sama dia. Dan lelaki jemaah. Perempuan ini kalau keluar tanpa mahram, kesian dia itu. Banyak singa-singa yang menanti dia. Maka si istri melarang dengan cara memohon. Sebenarnya demi itu, demi kecintaan dia kepada suaminya. Takut suaminya jadi gak benar nantinya. Tapi kalau harus berangkat, tetap dia harus menjaga Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang perhitungan dengan istri, terlalu sayang dengan harta bendanya yang berlebihan seperti mobil. Istri tidak boleh menggunakannya dan hal itu didukung oleh keluarga suami. Terima kasih Ustaz. Curhat nih ceritanya. Suaminya datang enggak? Mungkin datang suami. Baik, bismillah jemaah. Berbicara tentang suami istri. Suami itu harus tahu bahwasanya istrinya itu berkhidmat sama dia 24 jam. Istrinya sebagai ibu anak-anaknya. Istrinya yang bangun malam menyusui anaknya sedang dia tidur. Istrinya yang memberikan sarapan buat dia. Istrinya yang mengatur urusan rumah dia sampai rumah. Rumah sudah bersih. Kenapa kau harus pelit dengan hartamu? Mau dibawa kemana hartamu itu? Dan memang ada orang yang cinta sama hartanya. Sama HP-nya. HP-nya mahal, 15 juta dia beli. Istrinya jatuhkan HP-nya. Marah dia. Kau harus tahu, istrimu tidak sengaja. Itu takdir Allah. Seharusnya kau katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan kepada istrimu, gak apa-apa istriku, HP. Yang penting jangan engkau yang jatuh. Gitu seharusnya. Kau cinta sama mobilnya, takut kalau istrinya pakai keserempet. Keserempet gak apa-apa. Yang penting bukan kaki istriku yang keserempet. Allah akan kasih ganti. Orang yang harus mendapatkan kebaikan kita adalah istri kita. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya tuh, sama bininya tuh. Kalau kau punya rezeki, kasih bini. Jangan pelit sama istri. Mau dibawa kemana hartamu? Ngumpulin harta mau kawin lagi mungkin. Biar istri anak gak tahu. Sir. Nanti kan kalau sudah banyak anak bisa nikah lagi. Oke, halal kau nikah lagi. Tapi ingat syaratnya kau bisa adil. Dan kau harus berbuat baik kepada istrimu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Beliau makan, minum. Minum satu gelas bersama. Satu gelas bersama. Maka berusahakan suami istri itu kalau masih belum ada orang lain, gelasnya satu di rumah. Nah, piringnya satu. Masa jauh-jauhan ya, makannya sendiri. Pakai gelas, lihat, gelasnya siapa? Enti minum. Enggak, mana ambilkan gelas baru. Suami istri kayak gitu. Rasulullah SAW satu gelas berdua sama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan dari Radio Hidayah ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah caranya mengingatkan pemimpin kita untuk tidak ikut menyelenggarakan perayaan malam tahun baru? Jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Kalau kita melihat kondisi negeri kita, ketika kita dijajah Belanda 350 tahun, Belanda itu agama mereka adalah Nasoro, Masihi. Agama mereka Kristen. 350 tahun mereka mengadakan acara mereka. Natal ya, karena pemerintahnya non-muslim pada waktu itu. Kemudian acara tahun baru itu mereka lakukan terus sepanjang tahun oleh pemerintah Belanda itu. Kemudian libur kita pada waktu itu bukan hari Jumat, hari Ahad. Karena memang pemerintahnya non-muslim, dia kepingin ketika hari Ahad itu mereka bisa berangkat ke gereja dengan anak-anaknya. Dan itu pemerintahan Belanda 350 tahun. Setelah kita merdeka, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu belum hilang. Karena kita mayoritas muslim. Seharusnya kalau mayoritas muslim, liburnya hari Ahad apa hari Jumat? Jumat. Tapi kebiasaan 350 tahun itu sulit untuk dihilangkan. Dan kita memang dibodoh-bodohin sama Belanda pada waktu itu. Sampai alhamdulillah kita dapat merdeka. Lalu ternyata masih banyak tradisi-tradisi di masa itu yang belum bisa dirubah sampai sekarang ini. Salah satunya umpamanya acara tahun baru. Tahun baru itu semua agama itu punya kalender. Semua agama. Semua punya peradaban itu sebagai tanda eksistensi mereka. Cina punya peradaban dan punya penanggalan mereka. Mereka punya tahun baru apa? Imlek, umpamanya. India punya mereka punya tahun baru mereka. Kemudian orang-orang umpamanya Yunani punya, orang-orang Jawa punya, orang-orang semua punya. Dan kita umat Islam memiliki penanggalan sendiri, yaitu Hijriah. Dan Hijriah itu mulai dilupakan sama orang. Sehingga orang tahu adalah Masehi. Dan kita jangan ngomong pemimpin kita. Kita udah katakan pemimpin kita itu adalah gambaran dari rakyat. Kalau rakyatnya gak mau tahun baru, kira-kira pemimpinnya ngadakan tahun baru? Gak mungkin. Karena ini tuntutannya rakyat. Yang perlu diperbaiki siapa? Rakyatnya. Makanya kita memperbaiki kajian-kajian harus disadarkan mereka. Antum kalau lihat nanti yang niup trompet itu, tanyakan Muslim ente. Muslim mana sama trompetnya. Muslim. Kata dia, Islam itu tahun barunya bukan ini. Kalau kita bicara tahun baru Islam, itu tahun barunya orang-orang Masehi. Makanya penanggalan Masehi itu ikut, Masehi itu artinya Kristus ya ma. Kita harus tahu. Memang dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan oleh mereka. Seperti itu. Dan kita umat Islam menghormati. Kita menghormati orang Nasara yang mengadakan Natalan, monggo. Mereka mengadakan tahun baru, ya monggo. Itu buat mereka. Yang dibicarakan nahnu muslimin. Kita orang Islam ikut. Itu yang jadi masalah. Maka harapannya umat Islam harus disadarkan. MUI sudah ngasih nasihat ini itu ya tetap kadangkala belum nyampe ya. Harapan kita bagaimana kita memperbaiki lewat yang bawah. Nanti yang atas pun akan diperbaiki. Doakan pemimpin kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir insyaallah Ustaz. Jadi pertanyaan memang cukup banyak. Mungkin dengan pertanyaan banyak ini jadi tabungan. Mudah-mudahan Ustaz ke depan bisa datang lagi untuk menjawab yang berikutnya. Ini langsung dari Bapak Gubernur Ustaz. Dari ceramah yang Ustaz uraikan dan pengalaman Ustaz berceramah di negara atau kota mana yang sudah mendekati uraian yang Ustaz sampaikan tadi. Sehingga Bapak Gubernur, Wali Kota, Kapolda, TNI dapat bersama-sama mengunjungi daerah ataupun negara yang disampaikan tadi Ustaz. Mohon penjelasan. Masya Allah, belum banyak sebenarnya Pak Gubernurnya. Karena memang selama ini orang berpikiran kalau ustadznya berjenggot itu anti pemerintahan. Jenggotan hati-hati. Langsung hati-hati seperti itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa tempat kemarin kita sempat ngisi kajian di yang diadakan oleh Polres juga, oleh Brimob waktu itu di Purworejo ya. Purworejo, Masya Allah. Itu yang banyak hadir malah ya polisi-polisinya datang seperti itu. Karena banyak polisi yang Muslim tapi KTP. Islamnya Islam KTP. Dia sholat enggak, ini enggak. Sehingga polisi-polisi yang KTP ini kata mereka ya kurang bermanfaat buat negeri kita. Akhirnya dia jadi polisi sekedar cari duit. Ketika polisi-polisi itu mulai sholat ke masjid, kata dia, mulai ngerti agama, Masya Allah, semakin aman perkampungan itu, negeri itu. Itu aja beberapa negeri dan ada beberapa tempat lainnya. Mungkin saya udah lupa ini Pak Gubernur. Tapi harapan saya semoga Indonesia ke depan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang tayyibah, yang diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan di akhir acara ini jangan lupa kita mendoakan pemimpin kita. Kita doakan Bapak Presiden kita dan wakilnya. Kita doakan kepada semua jajaran pemerintahan dari menteri-menteri sampai ke bawah. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjaga mereka. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Ya Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin umat Islam. Dan semoga mereka menjadi orang-orang yang soleh dan dikumpulkan bersama para nabi kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.